sejukkan hati dengan doa dan zikir. Simak dalam panduan zikir dan doa. وكانت في حياتك لعظات فأنت اليوم أوعظ منك حيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, pendengar yang dirahmati Allah, di antara salah satu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salat ialah doa ketika bangkit dari ruku' dan ketika i'tidal, yaitu setelah tegak berdiri dari ruku'. Bagi imam atau orang yang salat sendirian, maka ketika bangkit dari ruku' mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Jika imam bangkit dari ruku', maka bangkitlah. Jika ia mengucapkan sami'allahu liman hamidah, yang artinya Allah mendengar pujian dari orang yang memujinya, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamd, yang artinya wahai Rabb kami, bagimu segala puji. Kemudian ketika i'tidal ini, baik kita sebagai imam, makmum maupun salat sendirian, maka kita semua mengucapkan bacaan i'tidal yang memiliki beberapa redaksi, sehingga kita pun boleh memilih sesuai kesanggupan kita. Walaupun yang paling utama, kita bisa menghafal seluruhnya, sehingga kita bisa mengamalkan semuanya di waktu yang berbeda-beda. Adapun bacaan i'tidal tersebut ialah, yang pertama, Rabbana walakal hamdu hamdan kesiran tayyiban mubarakan fih, yang artinya wahai Rabb kami, bagimu segala puji, aku memujimu dengan pujian yang banyak, yang baik, dan penuh dengan berkah. Bacaan ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari jalur Rifa'ah ibn Rafi'. Kemudian bacaan i'tidal yang kedua, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah dari jalur Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bacaannya adalah Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wal ard wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'im ba'du. Yang artinya, ya Allah, Rabb kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan sepenuh bumi, sepenuh apa yang engkau kehendaki setelah itu. Kemudian bacaan yang ketiga, yaitu salah satu bacaan yang bisa dikatakan lebih lengkap, yaitu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari jalur Abu Ubaidah ibni Abdullah radhiyallahu an, dengan mengucapkan Allahumma Rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du ahla as-sana'i wal majdi la mani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ata wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Yang artinya, ya Allah, Rabb kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan sepenuh bumi, sepenuh apa yang engkau kehendaki setelah itu. Wahai Tuhan yang layak dipuji dan diagungkan, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang engkau berikan, dan tidak ada pula yang dapat memberi apa yang engkau halangi. Tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya, hanyalah darimu kekayaan itu. Kemudian bacaan i'tidal yang keempat, yaitu sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Muslim rahimahullah dari jalur Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, yaitu dengan membaca doa Allahumma Rabbana lakal hamd, yang artinya, ya Allah, Rabb kami, bagimu segala puji. Kemudian bacaan yang kelima yaitu redaksi bacaan i'tidal sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Allahumma rabbana walakal hamd. Yang artinya ya Allah Rabb kami bagimu segala puji. Kemudian bacaan i'tidal yang keenam yaitu rabbana lakal hamd. Artinya ya Allah Rabb kami bagimu segala puji. Redaksi bacaan ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Kemudian bacaan yang ketujuh yaitu bacaan i'tidal yang termaktub atau tertulis dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah yaitu Rabbana walakal hamd. Yang artinya ya Allah Rabb kami bagimu segala puji. Pendengar yang dirahmati Allah, adapun berkenaan dengan keutamaan membaca Rabbana walakal hamd, Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallah meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Idza qala al-imam sami'a Allahu liman hamidah faqulu Allahumma Rabbana lakal hamd fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang artinya jika imam mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, maka hendaklah kalian mengucapkan Rabbana walakal hamd. Karena siapa saja yang ucapannya tadi berbarengan dengan ucapan malaikat, maka dosanya yang telah lalu akan dihapus. Begitu pula bagi yang mengucapkan Rabbana walakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Ya artinya, wahai Rabb kami, bagimu segala puji, aku memujimu dengan pujian yang banyak, yang baik, dan penuh dengan keberkahan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi SAW mengatakan bagi orang yang mengucapkan semacam itu, Ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Aku melihat ada 30-an malaikat berlomba-lomba siapakah di antara mereka yang lebih duluan mencatat amalannya. Dengan demikian pendengar yang dirahmati Allah, bisa kita simpulkan bahwa bacaan ketika bangkit dari ruku' hanyalah satu redaksi, yaitu Sami'a Allahu liman hamidah. Adapun bacaan ketika i'tidal, maka banyak redaksinya. Dari beberapa redaksi yang telah disebutkan, yang paling sahih dan mudah kita hafal adalah ada dua, yaitu yang pertama Rabbana lakal hamd dan yang kedua Rabbana walakal hamd. Kedua redaksi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan tentang bacaan ketika bangkit dari ruku' dan juga i'tidal. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فأنت اليوم أوعظ منك حيا.